بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan سكنا آيات في اختصاص الله بعلم الغيب. Kami telah menyebutkan ayat-ayat tentang dikhususkannya Allah Ta'ala dengan ilmu tentang perkara ghaib. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah wahai Nabi, tidaklah mengetahui siapapun di langit-langit maupun di bumi perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Au wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ila akhiril ayati hadhihi. Atau firman Allah Ta'ala yang artinya, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara ghaib, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata, sampai akhir ayat ini. Balillahu tabaraka wa ta'ala ya'murur rasulah bi'an yukhbiru an nafsihi annahu la ya'lamul ghaiba. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengkhabarkan tentang dirinya, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya ia, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mengetahui perkara ghaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Nabi, tidaklah aku menguasai bagi diriku sendiri kemanfaatan maupun kemadaratan kecuali yang Allah kehendaki. Dan seandainya aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Fahuwa la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an. Maka Rasul alaihi salatu wassalam tidak menguasai bagi dirinya sendiri kemadaratan maupun kemanfaatan. Lianna milkad durri wan naf'i min sifatil khaliqi rabbil alamina. Karena sesungguhnya menguasai kemadaratan dan kemanfaatan termasuk di antara sifat-sifat Sang Maha Pencipta, Rabb semesta alam. Wa ilmal ghaibi min sifati rabbil alamina. Dan mengetahui tentang perkara ghaib juga termasuk di antara sifat-sifat Rabb semesta alam. La yusyriku fiha ahadan. Tidaklah Allah Ta'ala berserikat padanya dengan siapapun. Lakinnahu yutli'u man sya'a ala ma sya'a min ilmihi. Akan tetapi Allah Ta'ala memberitahukan kepada siapapun yang Allah kehendaki, perkara apapun yang Allah kehendaki dari ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka para hamba tidaklah mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Fa idza syaa Allahu tabaraka wa ta'ala an yutli'a 'ibadahu 'ala syai'in min 'ilmihi subhanahu wa ta'ala yutli'uhum fayalamuna dhalika wa yuballighu ha'ula'i ar-rusulu ma atla'ahum 'alayhi. Maka apabila Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala memberitahukan kepada para hambanya sesuatu dari ilmunya subhanahu wa ta'ala. Allah beritahukan kepada mereka sehingga mereka pun mengetahuinya. Dan para rasul ini alaihimussalatu wassalam, mereka menyampaikan segala sesuatu yang Allah beritahukan kepada mereka. Minha al-imanu bil malaikati fahada amrun ghaibiyun. Di antara perkara ghaib yang Allah Ta'ala beritahukan kepada para rasul adalah beriman kepada para malaikat. Ini merupakan perkara ghaib. Al-imanu bil jannati, al-imanu bin nari, al-imanu bi'adabil qabri, hadza 'allamana ar-rasulu iyyahu. Demikian pula beriman dengan surga, mengimani neraka, mengimani siksa kubur. Perkara-perkara ini Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukannya kepada kita. Wallahu 'allamahu wa 'allamana ar-rasul alaihi salatu wassalamu. Dan Allah lah yang memberitahukan perkara-perkara tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan perkara-perkara tersebut kepada kita. Fala yantaqilul insanu bima'rifati hadihil asyai ila sifati annahu alimul ghaibi. Maka tidaklah seseorang berpindah dengan mengetahui perkara-perkara ini kepada sifat bahwa ia mengetahui perkara ghaib. yaitu tatkala Rasul alaihi salatu wassalam diberitahukan oleh Allah Ta'ala perkara-perkara gaib seperti para malaikat, siksa kubur, surga, neraka dan yang lainnya, tidaklah kemudian dikatakan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengetahui perkara gaib. Demikian pula kita, tatkala kita mengetahui dari dalil-dalil syar'i tentang para malaikat, tentang jin, tentang surga, neraka dan yang lainnya, tidaklah kemudian dikatakan bahwa kita mengetahui perkara-perkara gaib. Lah, tidak demikian. Hadal kalamu mahadabihi lima sayati. Ucapan ini, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam matan, mengimani bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada nabinya apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Ucapan ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mempersiapkan dengannya akan apa yang akan datang penyebutannya, yaitu dalam penggalan matan setelahnya. Wa huwa qawluhu, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan wa hiya al-jama'atu. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja, yaitu al-jama'ah. Dikatakan, siapa mereka al-jama'ah wahai Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Untuk inilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam matan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada nabinya apa yang akan terjadi pada umat beliau sampai hari kiamat nanti. Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkannya kepada kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mohon maaf atas keterlambatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Tafadhalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.